satu tujuan, satu harapan. Apa itu tujuannya? Huwa intibau ma razaqahu al-adillah, mengikuti apa yang dirojekkan oleh dalil. Mengikuti apa yang dikuatkan oleh dalil. Itu tujuan. Di sana ada banyak masalah. Satu masalah ada berapa pendapat, ada berapa pendapat, dan situ ada berapa dalil. Pendapat ini dalilnya ini, pendapat yang ini dalilnya ini. Para siswa kalau mulai membahas masing-masing yang punya pendapat ini menguatkan pendapatnya. Semua mengungkapkannya pendapatnya dan dalil dari pendapatnya. Tapi tujuannya sama, satu, yaitu mengikuti mana yang paling rajih, paling kuat dari pendapat itu yang dikuatkan oleh dalil. Tujuannya itu mengikuti kebenaran yang, atau mengikuti yang lebih kuat pendalilannya. Fa'innahu idza sa'ala al-ahad al-amr nasba ilayhi wa ayunahum talawat al-ahkam. Maka sebelumnya idza sa'ala al-ahad al-amr atau idza su'ila, ijuilah dalam apabila perkara ini mengikuti kebenaran yang dikuatkan oleh dalil, itu diletakkan di depan kedua matanya, di depan kedua mata mu'alim ma'inai wa'ayunihim, dan di depan mata-mata para murid. Maksudnya menjadikan mengikuti kebenaran, mengikuti perkara yang dikuatkan oleh dalil, ini diletakkan di depan guru, di depan murid. Jadi sama-sama keinginan dan tujuan mereka dari para guru dan murid adalah mengikuti kebenaran, mengikuti pendapat yang dikuatkan oleh dalil. Kalau seperti itu yang diletakkan di benarnya, yang diletakkan di depannya, artinya ini yang harus kita ikuti. Tanawwarat al-afkar, maka akan bersinar pikiran-pikiran, benar-benar hati-hati kehatinya guru dan murid, hatinya ustaz dan santri. Ini akan apa? Bersinar, akan terang, jelas dan gamblang. Wa ulimatil ma'aqadu wal barahin, dan akan diketahui makal tempat pengambilan dalil. Dalilnya seperti sisi pendalilannya adalah demikian, arah pendalilan adalah demikian, akan diketahui masalah ini seperti ini, dalilnya ini, sisi pendalilannya adalah ini, akan apa? Diketahui oleh para murid. Walaupun demikian juga akan diketahui bukan dalil-dalil, para murid akan tahu sisi pendalilannya bagaimana. Kemudian dalil-dalil yang bisa dipakai yang bagaimana. Karena tidak semua yang dikatakan dalil itu bisa dipakai, bisa atau menjadi hujjah, atau bisa menjadi argumen. Tidak semua. Ada yang bisa menjadi hujah dan ada yang tidak bisa menjadi hujah. Karena antara dalil dengan madlul ini harus sesuai dan juga istidlal pendalilan itu harus tepat. Di sana ada dalil, di sana ada madlul, dan di sana ada istidlal dalil dari ayat ataupun dari hadis. Al-madlul adalah masalah yang dihukumi antara ayat dengan masalah yang dihukumi kira-kira sesuai atau tidak, tepat atau tidak. Kalau diskusi ini dilakukan, maka semua tentang para murid akan tahu cara pendalilan demikian. Oh, dalilnya adalah seperti ini. Karena apa? Akan mengetahui. Kalau terbahagia makhluk dan akan diikuti apa? Hakikat kebenaran. Yang benar itu akan diikuti. Wa kana al-qasdul asli ma'rifatul haqqi wa tibahu. Dan adalah tujuan yang asli, yang pokok, yang mendasar adalah mengetahui kebenaran dan mengikutinya. Ini apa? Niat tujuan yang mendasar. Sebagaimana kita belajar tujuan, niat yang ada pada kita adalah mengetahui kebenaran. Sebenarnya benar itu bagaimana? Setelah tahu, mengikuti, mengikuti kebenaran tersebut. Ini pokok dasar dan mendasar yang harus ada di dalam diri para murid dan juga guru. Jadi ilmu yang dipelajari itu untuk menunjukkan kepada kebenaran. Setelah kebenaran itu jelas, kemudian diikuti. Bukan karena arah tujuan-tujuan yang lain, bukan karena tujuan membela diri, bukan karena tujuan mencari kedudukan dengan kebenaran itu, bukan. Atau taksub dengan pendapatnya, membela pendapatnya, bukan. Tapi tujuannya adalah mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran. Qala rahimahullah, zamut ta'asum, tercelanya fanatik, fanatik kepada pendapat, fanatik kepada orang tertentu. Kata beliau, dan tercela at-ta'assub, tercelanya ta'assub atau fanatik. Qala rahimahullah, fa'adar wa'adar minat ta'assub minil ahwal wal qa'idi. Maka hendaknya hati-hati dan waspada, tinggalkan, jauhi dari ta'assub kepada pendapat-pendapat dan orang-orang yang berpendapat. Hati-hati, waspada, jauhi dari perbuatan fanatik kepada satu pendapat ataupun langsung kepada orangnya. Pokoknya kalau yang mengatakan simpulan itu mesti benar, kalau yang mengatakan sinalan mesti salah. Ini taksub kepada orang. Kata beliau, fal hadar hadar. Maka hanya hati-hati, waspada dari fanatik terhadap pendapat-pendapat dan orang-orang yang mengatakannya. Wa huwa an yaj'ala al-qasda min al-munadharati wa al-mubahati nasrul qawli alladhi qala aw qala min aw qala man yu'adhibu. Dan itu dia itu fanatik kepada pendapat atau orang yang mengatakannya, menjadikan tujuan dari munadharah diskusi wal mubahathah dan pembahasan tujuannya apa? Nasrul qaul, membela pendapat alladzi qala yang dia katakan. Dia punya pendapat demikian, dia membahas, meneliti, diskusi, tujuannya apa? Untuk membela pendapatnya tadi. Bukan kebenaran yang dia inginkan, tapi yang diinginkan adalah membela pendapat. Ini berarti fanatik kepada pendapat dia. Awalahu menyu'adimu atau membela pendapat yang telah dikatakan oleh orang yang dia agungkan, membela pendapat gurunya, membela pendapat ustaznya. Pokoknya kalau ustaz saya itu benar, yang dikatakan oleh ustaz saya tidak ada yang salah. Ini berarti apa? Membela pendapat ustaznya. Fa'inna ta'asubah mudhibun lil-ikhlas, dikarenakan karena apa? Ta'asub, fanatik, ini menghilangkan keikhlasan. Karena ta'asub, fanatik, fanatik kepada apa? Satu pendapat. Pokoknya kalau sudah pendapatnya sudah ini yang benar, walaupun kadang tanpa dalil. Atau pokoknya kalau sudah pendapatnya si pulang ini yang benar, apapun yang dikatakan pulang ini mesti benar. Ini taksub kepada orang yang seperti itu, mudhibun lil ikhlas, menghilangkan keikhlasan. Taksub fanatik kepada pendapat atau orang yang mengatakannya, ini menghilangkan keikhlasan. Dan kita ingat bahwa ikhlas ini apa? Perkara yang inti dan mendasar dalam semua perkara, termasuk dalam bahasa. Sehingga beliau, Syekh Dr. Abdul Salam bin Barjas rahimahullah, menjelaskan bahwa apa? Tidak ikhlas di dalam belajar ini menghalangi penuntut ilmu di dalam meraih ilmu. Penghalang mendapatkan ilmu yang pertama yang disebutkan adalah apa? Tidak ikhlas di dalam belajar. Kalau muzilun dibaca terhadap menghilangkan kemuliaan atau keindahan ilmu, fanatik, ta'asub, ini menghilangkan indah dan bagusnya ilmu. Mu'min dan haqqa'il, mu'min, menjadikan buta terhadap hakikat kenyataan yang sebenarnya. Kenapa? Masuk sebagaimana kisahnya apa? Anzul walau torok. Bagaimana sering disebut dan dengar-dengar apa? Ada dua orang yang berselisih. Dikejauhan dari kami, apa ya? Oh itu anak kambing. Yang satu apa? Oh itu gagak. Ya. Ketika didekati, terbang. Apa kata saya? Itu gagak. Bukan. Itu anak kambing. Walaupun terbang. Anak kambing kok terbang. Kenapa? Karena sudah fanatik, ta'asub, walaupun salah tidak mau mengakui salah. Kenapa? Sudah fanatik taksub, walaupun salah tidak mau tahu. Ini buta terhadap kenyataan, sehingga mengatakan apa? Kambing walaupun anak kambing walaupun terbang, menjadikan buta fanatik itu. Fatihun balik di walisamidloh, dan akan membuka taksub fanatik itu akan membuka pintu kedengkian, wal-isam dan perselisihan abdur yang merugikan, yang membahayakan. Sehingga ini akhirnya terjadi perusuhan, akan sampai terjadilah peperangan dengan sebab apa? Fanatik atau taksub. Karena insafah wazinatul ilmi wa ulwanul ikhlasi wa nuski wal ba'ah, sebagaimana sebutnya insaf, adil. Oh, yang benar saya dengan itu. Oh iya, mengikuti yang benar. Saya pendapat itu, oh berarti pendapat saya salah. Ternyata tidak ada dalilnya. Itu yang benar, itu yang ada dalilnya. Berarti saya harus mengikuti yang ada dalil. Insaf. Ini merupakan zinatul ilm, perhiasan ilmu. Ilmu jadi indah. Kalau apa? Adil. Wa unwanul ikhlas, dan itu alamat dan tanda keikhlasan. Ikhlas mengikuti kebenaran, bukan apa? Membela pendapatnya atau membela pendapat gurunya. Yang dia inginkan adalah kebenaran. Ikhlas mengikuti kebenaran, siapapun yang membawa kebenaran tersebut. Wanusi, dan itu tanda nasihat. Tanda memberikan apa? Nasihat. Nasihat itu apa? Sadar kalau aku ternyata pendapatnya tidak sesuai dengan kebenaran, ternyata pendapatnya tidak ada dalilnya. Wal falah, dan itu tanda kebahagiaan. Kenapa? Karena mengikuti kebenaran itu menuju kebahagiaan. Dan at-tamaddi al-ghalib alangkatul roda, dan terus-menerus di atas kebatilan, ini tanda kesengsaraan. Terus-menerus di atas kebatilan, kesalahan, ini tanda kesengsaraan, tanda kebinasaan. Ini perkara yang jelek dan taksub. Fanatik yang tercela. Dan di sana ada fanatik yang tidak tercela. Apa itu? At-taksub bil kitab wa sunnah ala rabbi salafil sunnah. Taksub fanatik dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman salaful ummah. Kalau fanatik dengan itu tidak tercela. Karena itulah kebenaran. Karena itulah yang hak, dan itulah yang mengantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk al-muttabi'ina lil-haq wal-ikhlasi. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengikuti kebenaran dan ikhlas di dalam mengikuti kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.